Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa ba'd. Qala syekh rahimahullah wa thalith, ini terkait dengan syarat, syaratun min syurutit taubah al-iqla' anidzanbi, al-iqla' anidzanbi, ini berhenti, yani tarkuhu fil hal yakla anizdan itu tarkuhu fil hal, meninggalkannya dengan segera saat itu juga, itu dia teringat menyesal berhenti. Kalau itu berupa perbuatan yang haram, dia segera berhenti. Nah, misalnya alhamdulillah mendengarkan nyanyian dan musik misalnya. Nah, ini dosa besar. Ya. Bahayanya kepada ke hati manusia hampir sama dengan khamr. Akal. Ya. Artinya bahaya, lebih bahaya lagi musik daripada khamr. Nah, musik itu bisa menumbuhkan munafik, kenifakan dalam hati. Nah, ini ketika dia sadar dan tahu ini salah dosa, segera dia berhenti, dia buang. Itu ikhla anidzan, itu tandanya dia taubat. Tandanya dia taubat. Kalau dia meninggalkan perkara yang wajib, maka taubatnya dengan begitu dia teringat dan menyesal, segera dia kerjakan yang wajib tersebut. Dengan misalnya selama ini meninggalkan sholat, dosa besar kan? Orang sebagian ulama mengatakan kafir. Begitu dia sadar dan tobat, menyesal, minta ampun kepada Allah, teringat dia sholat. Walaupun dia tidak mengqadha ya, tapi dia teringat apa yang mungkin dia tinggalkan, sholat yang barusan. Sholat subuh misalnya, ya. Atau sholat asar, segera begitu teringat obatnya kepada Allah, segera kerjakan. Kalau puasa, niatkan besok dia puasa. Zakat, segera begitu teringat dia keluarkan zakatnya. Nah, kalau lagi misalnya main musik, begitu sadar dan ingat, pecahkan, tanda dia betul-betul taubat. Tanda dia betul-betul taubat. Buang. Di tempat misalnya. Lagi di bioskop misalnya. Sadar taubat, keluar. Minta ampun kepada Allah. Ya. Itu taubatnya. Ikhlas anitsun. Tarkuhu fil hal. Segera dia tinggalkan. Kalau dia misalnya taubat nyesal, nonton bioskop masih di situ juga, bukan taubat namanya. Ya, harus ada tarkuhu fil hal, dan dia ada an-najm, menyesal, menyalahkan dirinya. Kenapa? Dan karena Allah. Baik, di sini disebutkan oleh beliau wa ta'alif lauta bal insanu min as-sariqah, ini terkait dengan harta. Dia bertobat dari mencuri. Insanun sariqa wa taba min as-sariqa. Seorang mencuri dan bertobat dari perbuatannya mencuri. Walakinnal mala al-mal al-masruq lam yaruddahu ila sahibihi. Ayuqbal? Qala la. Li'annahu lam yaqla. Kalau misalnya dia bertobat dari mencuri, tapi harta orang yang curiannya itu masih di tangan dia. Misal dia tobat, belum, dia harus kembalikan harta tersebut. Kalau gak ketahuan siapa orangnya, gak kenal siapa dia, di sini terangkan oleh beliau. Idza qala qa'id al-iqla bin nisbati lil amwal wadih annal insan yaruddu al-amwal ila ahliha. berhenti dari dosa sehubungan terkait dengan harta, ini jelas. Kalau dia mencopet, mencuri, minjam belum bisa dikembalikan, enggak mengembalikan, padahal dia mampu. Nah, padahal dia mampu. Ya, ini wajib, jelas. Dia harus segera kembalikan kepada pemiliknya. Lakin izakan al-insan la ya'lamu ahlah. Tapi kalau dia tidak tahu, merantau, nyuri rumah, masuk rumah orang, atau merampok orang, atau copet orang, enggak tahu siapa dia, tapi kemudian tobat. Yan kana qad akhadha darahim min insanin wa taba walakin la yadri wa huna wa hadha yaqa'u ahyanan. Kan ahyanan lagi ya. Nah, misal seseorang yang ngambil uang orang, dirham, darahim, beberapa dirham, berapa ribu rupiah, berapa puluh ribu rupiah, berapa ratus ribu rupiah, alhamdulillah. Berapa juga rupiah yang koruptor, misalnya yang benar uang kan dia. Nah, sahabat dia bertobat kepada Allah, tapi dia tidak tahu uang siapa, di mana orang itu. Dan ini sering terjadi. Masalan ya'khudhu min sahibid dukan. Masalan ya'khudhu min sahibid dukan. Kadang misal dia ngambil dari pemilik toko di maksud. Pondok misalnya, ada yang kedapatan, yang terjadi, enggak kan? Alhamdulillah, Allah yafadukum. Allah yafadutullah. Nah, terjadi misalnya, alhamdulillah seperti itu. Ya namanya manusia mungkin belum balik ya. Kalau yang udah balik ini main bagi. Apalagi talabatul ilmi, ya. Nanti kan. Nah, adik-adik kita mungkin lupa, yang kecil misalnya. Dia yaqudu min sahibid dukan hajatan, dia ambil suatu keperluan dia. Wa yantaqilu sahibud dukan wa la yadri aina dhahaba madha yasna. Nah, dan pemilik toko pergi pindah, enggak tahu dia kemana. Madha yasna, apa yang dilakukan orang tersebut yang mengambil tadi? Ya tasaddaq biha tahallusan. Sedekahnya itu tahallusan. Minha li sahibiha. Ya tasaddaq biha tahallusan minha li sahibiha. Dia bersedekah dengan harta atau ini yang dia ambil itu, barang itu, untuk melepaskan diri. Dia sedekah untuk atau atas nama si pemilik, bukan sebagai taqarruban ilallah. Nah, perhatikan ya, bukan sebagai taqarruban, tapi tahallusan, untuk melepaskan diri, menyelamatkan diri dirinya. Fa in tasaddaqa biha taqarruban ilallah lan tanfa'hu. Kalau dia bersedekah karena tujuannya mendekatkan diri kepada Allah sebagai ibadah, itu tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Katanya masih ada yang haram. Itu bukan punya dia. Walan tanfa yaumal qiyamah, dan tidak berguna bagi dia di hari kiamat. Nah, bukan punya dia, tanggungan dia punya orang lain. Kalau dia tidak bertobat di hari tersebut, saat itu bahkan walaupun sudah dipotong tangannya, belum juga bertobat, itu dia akan dapat hukuman lagi di hari kiamat. Kalau dia tidak bertobat, itu dihukum lagi seperti itu di hari kiamat. Bayangkan, seperempat dinar itu berapa? 250 ribu, iya, yeah. Sekitar itu dipotong tangannya. Kalau sekarang ya, wallah alam. Bahkan yang bahayanya lagi, mencuri itu pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat. Kalau Rasulullah sudah melaknat, Allah melaknat. Kalau Allah sudah melaknat, 7 turunan kena. Mungkin tambah kaya, masyaallah, tapi tidak barokah. Nah. Taubat dia lepaskan harta tersebut, dia sedekahkan untuk pemilik itu, bukan taqarruban ilallah, tapi tahallusan minha. Melepaskan, jadi jangan sampai dia dapat beban, apalagi nanti di hari kiamat dia disuruh mencari dipikulkan ke pundaknya sebesar gunung untuk mencari orang pemiliknya di kerumunan jutaan miliaran manusia. Nah, miliaran manusia, dia akan cari fulan bin fulan ini, ya, mana dia dulu yang belum pernah saya kembalikan. Oh, sekarang masih ya 1 juta, 2 juta, 50 juta. Subhanallah, memang kadang-kadang jarang ada orang yang cari, bahkan orang yang enggak kenal agama bisa toleran luar biasa. Kalau makin enggak pernah belajar agama, rugi perusahaannya 4 miliar atau 40 miliar. Pegawainya tidak dipecat, cuma ditanya, kamu sudah tahu salahnya? Sudah. Sekarang saya siap untuk dihukum atau diapaan. Enggak disuruh mengganti, cuma dia berusaha untuk mengembalikan gimana caranya perusahaan itu tidak bangkrut lagi. Nah, ya. Alhamdulillah, walaupun tidak nutupi, tapi nampak usaha dia, diterima. Pemiliknya bukan orang yang ngerti agama, tidak pernah belajar sholat, tidak belajar agama seumur hidupnya, anaknya ada yang kuliah di Al-Azhar. Tahu ya? Orang Jakarta tahu lah disini. Di Kemang. Kemang. Ya, Pak. Hah? Nah, Sadino. Hadanallah. Kasihan kan? Tapi Masya Allah, mungkin 40 miliar ya, itu enggak di apa-apa kan, kering. Tapi dia paling sengit ya. Ada orang enggak punya adab. Tahu kan bahasa kebiasaan dia. Saya cerita sedikit kan. Ini istilahnya apa? Nahnu min babi aula. Nahnu min babi aula li di hadil khuluq. Akhlak seperti ini kita lebih aula. Salafiyun. Nah, walaupun itu dia beliau muslim. Muslim ya. Nah. Nah, datang masuk melamar pekerjaan, sombong, sarjana. Beliau kan biasa pakai pakaian combang-camping, nyapu. Ketika dilihat sama pegawai, calon pegawai baru ini, dilecehkan. Ya, diterima, Masya Allah. Masuk ke dalamnya, kamar kantornya, orang ini masuk juga. Kaget dia. Ternyata yang tadi direndahkannya itu adalah bosnya, calon bosnya. Kita enggak butuh orang sarjana tapi enggak punya akhlak, enggak punya adab. Itu di luar dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia lebih-lebih duat. Gitulah. Paham? Bisa ambil ibrah. Lebih-lebih da'i. Enggak punya akhlak enggak laku, enggak ada gunanya. Enggak punya adab. Orang di luar dalam urusan dunia, urusan akhlak dipentingkan. Etika, sopan santun, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan yang sebaya, bagaimana dengan anak kecil, sudah ada adabnya. Laisa minna man lam ya nah ya ham sorirana wala ya karim sabirana. Seperti itu kan kata Rasulullah. Nah, ini enggak punya adab dia. Enggak laku. Itu orang ashabud dunia. Nahnu talabatul ilmi min babi aula. Lebih pantas untuk dia berhias dengan akhlak. Paham? Akhlak Rasulullah katanya uswatun hasanah. Laisa huwa bisakhab. Wala fahish wala mutafahish. Walaisa huwa bangam. Rasulullah SAW bazi lisan. Bukan orang yang kotor lisan. Bukan orang yang mutafahish. Suka ngomong kotor, ngomong jorok. Bukan orang yang suka teriak-teriak. Talabatul ilmi lebih lagi pantas untuk tidak. Di luar sana jelas orang yang teriak-teriak itu centeng pasar, preman pasar. Nah, talabatul ilmi itu bukan akhlak mereka. Apalagi hamalatul Quran. Apalagi hamalatul Quran. Yang hafal Al-Quran di masjid lagi, Masya Allah, bukan mahad biasa, masjid ini di atasnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd antah bata'amalukum wa antum la tashurun. Sampai disebutkan Imam Malik itu begitu wakarnya dalam majlis. Bunyi ini tidak pernah terdengar dalam majlis beliau. Faham? Tidak terdengaran. Imam Syafi'i yang berada di hadapan beliau kalau belajar itu tidak berani buka. Jaga betul. Ya, berulang-ulang. Mungkin di luar sana sudah, tapi mereka di luar sana memang itu akhlak mereka, kelakuan mereka, kebiasaan mereka. Nahnu talabatul ilmi was-salafiyyun. Mestinya tidak pantas mulai dari mudarris sampai yang pengurus, tidak pantas, apalagi talabah. Terdengar suara yang keluar, apalagi sampai ke ujung gang sana. Haya. Aina haya? Gitu loh. Al-haya'u minal iman. Iya kan? Nah. Luar ketat. Ya Allah. Subhanallah. Main bagi. Mungkin anak kecil ya. Tapi senang. Emang senang. Tapi Masya Allah. Apalagi malam. Malam alhamdulillah. Gak pernah ya. Alhamdulillah. Wadah nih. Gak berani jawab. Gimana sah? Gak pantas. Mungkin di luar sana orang maklumi. Anak-anak kok. Tapi subhanallah. Mereka mungkin maklumi. Tapi bukan jadi alasan untuk terus berbuat seperti itu. Talabatul ilmi salafiyyin afa' darajatan. Ya, afa' darajatan, tinggi mulia. Antumul a'laun in kuntum mu'minin. Nah, salafiyyin. Talabatul ilmi ya, Masya Allah, adalah orang-orang yang mulia, orang yang terhormat. Orang-orang yang terhormat. Ya, sebanding ketika orang itu menghargai ilmu dalam dirinya, seperti itu juga orang lain menghargai dia. Nah, kalau dia tidak pernah merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya talabul ilmi, mulianya ilmu itu dalam dirinya, seperti itu orang melecehkan dia. Jadi mainan di luaran. Orang enggak menghargai. Sama dianggapnya sama antum sama yang di ngeruki yang di mana yang kuat. Ahli sunnah izzah a'azun nas. Mulai dari thullabnya sampai mudarrisnya walaupun mereka nah seperti ini keadaan kita ya. Bukan orang yang ngeri, bukan orang agnia, bukan orang yang mungkin mereka menjulain. Tahu-tahu ijah, punya kedudukan. Tapi ilmu itu membuat mereka dibawa di segan. Hamalatul Quran, apalagi hamalatul Quran. Nah, ini kita mulai ya. Berat makanya memang ya, apalagi zaman sekarang ini. Ke depan itu tantangan dakwah, musuh-musuh dakwah tambah berat. Antum talabatul ilmi mau ngandalkan apa? Maklumat saja, mereka di luar sana lebih banyak maklumatnya. Mau ngandalkan maktabah, mereka lebih banyak. Mau ngandalkan pengikut, mereka lebih banyak. Mengandalkan senjata, mereka lebih banyak. Lebih kuat. Apa yang antum andalkan? Kita andalkan ahlus sunnah. Kemarin kita sudah bahas baca kan? Nah, gimana Ibnu Qayyim menyebutkan mengisahkan tentang keadaan Bani Israel, tangannya berlumuran darah, biasa makan riba, buat dosa, kemudian akan terjepit. Allahumma ya Rob, al-an, sekarang dalam keadaan tangan kalian datang keluar dalam keadaan tubuh bernajis, kotor, mau minta pertolongan tuh kata Allah, la tazdadu minni illa bughdan. Tidak menambah dari kusmain, selain semakin jauh, semakin jauh. Asal kita diberlakukan kayak seperti itu oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Padahal sekarang ini zaman-zaman sekarang ini doa silahul mukmin, senjata orang mukmin itu doa. Usaha saja, mereka juga usaha menyebarkan syubhat, menyebarkan anu. Ini mizahnya Ahlus Sunnah. Ya. Silah antara mereka dengan Allah kuat, baik, maka yang lain itu pun juga akan dimudahkan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kita mulai, kita perbaiki apa yang di awal. Pola-pola, ya. Ada saatnya memang kita bermain, main memang. Tapi ingat, kita ingat, maha kita di atas ini adalah masjid, ya. Masjid baitun min buyutillah. Salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat yang Allah cintai di muka bumi. Ahabbul biqa' fil ard ila Allah. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini masjid. Akhirlah kita mulai dalam akhlak-akhlak. Sedikit demi sedikit, ya. Takwa itu bukan dari takwa itu dimulai dari hati. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita kembalikan niat. Kita periksa niat kita untuk belajar, mengajar. Nah, ya, untuk melepaskan diri dari kebodohan kita, melepaskan dia, dan kemudian membantu saudara kita melepaskan diri dari kebodohannya. Untuk memperjuangkan agama Allah, niatkan karena Allah. Nah, niatkan karena Allah kita belajar. Ikuti aturan bukan karena ustaz, bukan karena takut dipecat, tapi memang karena kita enggak perlu yang demikian. Kalau mungkin mau diketatkan, sebenarnya memang perlu. Nah, baik. Ala kulli hal, seperti itu. Ya. Nah, walaupun misalnya di luar sana mungkin boleh, orang enggak akan peduli. Ya, makanya di nah, mereka kan enggak akan enggak bicara. Anak-anak SMP itu seperti itu keadaannya. Sampai pun mereka merotot, anak itu dianggap wajar, biasa. Tadi thalabatul ilmi syar'i seperti antum para thullab, hafizakumullah, beda dengan mereka. Antum arfa'un nas wa akramu 'ala Allah, insyaallah mulia dalam pandangan Allah, ya, mulia dalam pandangan Allah. Nah, hal-hal yang mungkin taruhlah misalnya seperti itu, ya, maksaf ataupun apa, tetap kita ingat bahwa kita adalah thalabatul ilmi syar'i. Ingat para hafalatul Quran, para penghafal Al-Quran, antum ahlullah wa khassatuhu. Orang-orang ini keluarga Allah dan khassatuhu, orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti jadi hujjah alaina, na'udzubillah. Allah punya alasan. Ya. Allah punya alasan untuk mengejar, menuntut. Jaga diri, jauhi maksiat, jauhi dosa. Ya, nah, syarat yang ketiga itu al-iqla' anidzan, tarkuhu fil hal, segera hentikan. Yang masih berada di tempat, nyingkir dari tempat tersebut. Yang masih punya bergaul. Nah, ikhwan akhwat, yang bukan mahram, bukan suami istri, tinggalkan, berhenti, cabut semua. Buang semua wasail yang menuju ke sana, mengingat apalagi punya hubungan, buang kalau memang mau tobat dan mau selamat. Orang di luar sana pun juga kalau nasihatin, jangan kamu, kalau kamu sampai subhanallah tukang bengkel mengingatkan, ya mah tahu dia merokok, dia mungkin juga na'udzubillah, tapi dia sayang, saya ingatkan si fulan jangan kenal sama perempuan. Mungkin nanti kalau sudah punya uang. Itu mereka. Ya. Di orang-orang yang sekolahan begitu juga. Kalau kamu kenal perempuan, tidak akan belajar. apalagi hamalatul Quran, talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi syar'i. Ingat, ya. Kalau Allah mau apa namanya, kalau ingin segera apapun, segera tobat, tinggalkan itu semua, tutup tobat kepada Allah, jauhi semua wasilahnya. Coba bisa kan, datang ke orang punya, Pak, saya lamar. Nah, itu baru zen. Tinggal nanti urusannya gimana, belum punya kerjaan ya. Kalau abinya pingin anaknya selamat ya, sudah, tak nikahkan aja sekalian. Gitu. Baru hatinya lumayan. Kalau Pak Mir masih ingin anaknya belajar ya. Itu yang masih punya anak masih kecil-kecil, yang beranjak di remaja, hatilah ya. Laki perempuan sama saja. Nah, fil hadar, harus waspada, diwaspadai bagi anak laki. Sampai anak perempuan juga begitu, ya. Jangan kasih sering-sering keluar. Jangan sering kasih. Baik. Qala rahimahullah, lan tanfa lam tanfa'hu wa lan tanfa'a sahibaha, li'annaha la tuqbal haitsu innaha haram, dan karena tidak diterima karena itu adalah barang yang haram. Wa lan tanfa'a sahibaha, lam tanfa'a sahibuha li'annahu lam yanwiha lahu fayutalibuhu sahibuha biha yaumal qiyamah. Wa lan tanfa'a sahibuha, yani tidak memberi manfaat juga kepada sahibaha, pemiliknya. Li'annahu, karena dia, kalau misalnya orang tadi tidak meniatkannya untuk pemiliknya, sehingga apa, nanti dia, pemilik itu akan mengejar dia, menuntut uangnya, hartanya di hari kiamat. Idza kanatil madzlamatu ghairu mal, sekarang kalau kedzaliman itu bukan harta, terkait nama baik, kehormatan, cara. Matalan insan yaghtaba syakhsan fa kayfa yatakhallas, dia menggibahi seseorang, bagaimana dia yatakhallas. Nah, ini masih dalam lingkup ikhla aniddan, ya. Ini diingatkan oleh beliau dua hal ini karena ini kedzaliman yang paling mengerikan. Kedzaliman yang pasti dikejar, tidak akan dilepaskan oleh Allah. Terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan. Nah, itu pasti dikejar oleh Allah. Pasti disebutkan dalam ada tiga dawawin, tiga diwan. Yang pertama diwan yaitu kedzaliman antara Allah dan antara hamba dan Allah, yang termasuk dengan syirik. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua antara hamba dan Allah, tapi bukan syirik. Ini mudah diampuni oleh Allah. Nah, yang ketiga yang tidak akan dilepaskan oleh Allah. Sulam antara itu sama. Terkait dengan harta, kehormatan, darah. Dan diingatkan oleh Rasulullah dalam Hajjatul Ahwada, khutbah yang luar biasa, betul-betul membuat 114 ribu sahabat merinding dan menangis. Sumpah oleh Rasulullah, hal ballagtu? Qad ballagta wa nasahta. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Tiga kali Rasulullah sampaikan, menunjukkan bahwa beliau sudah menyampaikan. Di antara khutbah beliau, inna dima'akum wa amwalakum ma'aradakum haramun alaikum. Suci, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirampas. Jauh lebih suci, bahkan jiwa seorang mukmin lebih mahal dari Ka'bah. Kita kena lebih mulia dari Ka'bah, jiwa seorang mukmin. Maka jangan sembarangan. Qala, bagaimana dia melepaskan diri? Salah satu bentuk dari ikhla' aniddan. Qala ulama yadhhabu ila hadzal rajul alladhi ikhtabahu. Dia datangi orang yang digibahinya. Wa yaqulu samihni halilni, maafkan saya, halalkan. Wa idza qala samihni halilni hal min almustahsan an yaqula man ladhi qulta fiyya, si A yang digibahi oleh si B, apakah boleh dia mengatakan apa yang kamu ucapkan tentang saya? Kamu ngomong apa rupanya tentang saya? Kamu ngibahi apa? La, tidak perlu. Idzan yusamihuhu an haqqi majhulin wala yadur wala yas'al. Dia maafkan kalau memang dia mau maafkan, ya, dengan hak yang tidak diketahui apa sebab apanya yang dilakukannya, dan itu tidak merugikan dia. Dan jangan dia tanya. Lianna hurbama law sa'alahu akhbarahu kana dzalika 'aziman fi nafsihi tsumma la yusamihu. Kalau dia tanya, dia disampaikan ide, diceritakannya, saya dulu cerita kamu tentang kamu begini, itu besar dalam hatinya, dan akhirnya apa? Dia tidak memaafkan. Nah ini kalau seperti ini terjadi, yang balak, yang kena jadikan si A-nya ini, jadinya apa? Jadi rusak, artinya apa namanya, mungkin bisa jatuh dalam dosa, atau jadi seperti itu. Lakin idza qala anta musamih fa'ada tayyib walau kana majhulan. Kalau misalnya langsung dia maafkan, sudah kamu sudah pergilah, saya maafkan. Ini bagus, dan walaupun itu tidak dia ketahui. Dan yang seperti ini, nah, ya, orang-orang besar yang memang mampu seperti ini, orang-orang yang jiwanya besar, hatinya besar, imannya besar, takwanya besar, cintanya kepada Allah besar sekali. Nah, Imam Ahmad di zamannya, Rasulullah lebih-lebih, Imam Ahmad di zamannya, Ibnu Taimiyah di zamannya. Nah, apa yang mereka lakukan terhadap diriku halal. Dia dipenjara, difitnah, diusir sampai matinya dalam penjara Damaskus. Mereka semua halal. Apa yang mereka lakukan di jalan Allah terhadap diriku terkait dengan pribadi, saya maafkan. Sehingga mereka betul-betul berani mengatakan kepada ahlul bid'ah, ya ahlul bid'ah, ya ahlul bid'ah, baini wa bainakum yaumul janais. Berani mereka mengatakan antara kami dan kamu penentunya yaumul janais, pas kematian. Nah, Imam Ahmad dalam keadaan seperti itu, ya, nah, tumpah ruah penduduk Baghdad, tumpah ruah. Semua mengantar jenazah beliau. Seperti itu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ada yang keluar. Ya, artinya tidak ada yang di dalam rumah, berkurung mengurung diri dalam rumah kecuali 3 orang. Ini pun orang-orang yang terlalu parah jahatnya terhadap syiar Islam, artinya gangguannya. Enggak berani keluar. Kenapa? Kalau keluar lumat mereka di massa, diamuk massa. Nah, ratusan ribu penduduk Damaskus, nah, kaget semua, bahkan sipir penjara, semua di penjara kaget. Syekhul Islam meninggal dunia setelah membaca innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi jannatin wa nahar. Fi maqadir sidqin 'inda malikin muqtadir. Setelah 70 sampai 80 kali beliau mengulang bersama saudaranya dalam penjara. Karena enggak dikasih potlot, enggak dikasih kertas, enggak dikasih arang, enggak dikasih tinta. Akhirnya mengoja Al-Quran dan hafalan sampai pada ayat ini meninggal. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar indama fi jannatin wa nahar inda malikin nam fi ma'adi sidqin inda malikin muqtadir. Itu tanda, salah satu tanda husnul khatimah. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah, bacalah Al-Quran. Kedudukanmu adalah di ayat akhir kamu membaca itu. Sampai membaca, nah, seperti apa? Umar bin Abdul Aziz baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Enggak. Seakan-akan itu tanda. Syekhul Islam Taimiyah juga demikian. Mustahil, bukan mustahil. Bukan suatu hal yang mustahil. Kita yang gak hafal Quran, bukan, nah, juga bukan suatu hal yang mustahil. Bukan halangan. Nah, kalau memang rajin dan dia memang harapkan, nah, dari Allah hidayah taufik. Nah, lagi kalau dia bawa dalam sholatnya. Dan banyak yang terjadi. Taib. Qala. Qala ulama Taib. Naam. Wa qayyada ba'd ulama dhalika bi an kana sahibuhu alladhi ghatabahu qad alima bil ghibah fal yatahallal minhu wa in lam ya'lam wa wathiqa annaha lam tablughu fal aula an la yatahallal minhu. Dibatasi oleh para sebagian ulama, dia boleh datang ke orang yang digibahinya kalau orang itu tahu. Kalau orang itu tahu, dia datang, maafkan. Dia minta maaf, halalkan. Kalau dia tidak tahu dan orang ini yakin bahwa dia tidak sampai ke sana, artinya tidak sampai berita dia yang gibah itu sampai ke orang tersebut misalnya, tidak perlu dia datang. Nah, karena hurbama lau tahallala minhu la aba. Bisa jadi kalau dia datang minta maaf, enggak dimaafkan. Dendam kan? Makanya kalau misalnya dia enam, dia baik sama kita, kita gibahi, luar biasa mungkin sakit hatinya. Nah, caranya bagaimana? Yastaghfirullah lahu. Ya, yastaghfirullah lahu. Jadi kita minta ampun pada Allah atas dosa kita. Dan juga doakan dia kebaikan. Kama jaa fil hadits kafaratu man iktabtahu fastaghfir lahu. Tapi lemah, ada yang menyebutkan lemah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan kafarah orang yang kamu gibahi, doakan, mintakan ampunan untuk dia. Wa yusni alaihi bil khair. Sebut-sebut pujian yang baik untuk dia. Fil majalis allati kana yaktabuhu. Di majelis-majelis yang kamu dulu bisa biasa menggibahi dia. Nah, di tempat-tempat yang kamu omongi dia, kamu cerita tentang dia. Ingat, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Ya Rasulullah, law kana fi ma dzakartu min akhihi adnam kana fi akhi atau maka maqal sahabat ini di. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sebut itu ada pada dia? Itulah ghibah. Itulah ghibah. Kalau enggak ada, faqad bahatta. Bayangkan. Yang satu dosa ghibah, yang satu dosa buhtan. Dosa kizib yang lebih besar ini, buhtan ini. Nah, lebih berat lagi kedustaannya. Nah, kalau ghibah ini sudah dosa besar, apalagi buhtan, enggak ada sama dia kita ceritain. Ini berangkat biasanya jadi sebab buhtan ini, dia suka menyebut-nyebut yang enggak ada sama orang itu. Puji-puji padahal enggak ada. Tapi akhirnya apa? Ketika na'udzubillah. Itu biasa terjadi. Disebutkan sebagian ulama, ini kalau kita kebiasaan memuji-muji orang yang enggak ada itu pada dia, itu akhirnya apa? Kita berbaik akan menyebut-nyebut yang tidak ada pada dia. Celaan. Biasa. Makanya hati-hati kamu kata para ulama dengan orang-orang yang memuji kamu dengan yang tidak ada pada kamu. Hati-hati. Kenapa? Dia akan mudah untuk mencaci kamu dengan apa yang tidak kamu lakukan. Ya, hati-hati. Kita pun jangan melakukan seperti itu. Ya, kalau mau muji Allah hasil. Mudah-mudahan dia demikian. Ya. Nah. Dan kebiasaan muji-muji orang itu juga jelek. Nah, manusia itu lemah. Rasulullah juga mengingatkan. Ketika ada seorang sahabat memuji sahabat yang lainnya, misalnya kamu sembelih leher saudaramu, sama dengan menyembelih dia. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau mau memuji Allah wasibu. Nah, mudah-mudahan ya, sepertilah Allah yang beritahu tentang dia. Kira-kira demikianlah keadaannya. Nah, qala lakin la syakka anna alladhi tatma'innu ilaihi an-nafs. Tidak diragukan lagi bahwa yang menangkan hati, menangkan jiwa, huwa ayyadhhaba wa yusarihahu fa in hadahu Allah fa hadzal maqlub wa in lam yasmah lahu fa idza 'alima Allah min niyyati hadzal ta'ib as-sidq fa inna Allah jalla wa 'ala yatahammal anhu. Subhanallah. Beliau mengajarkan menjadi jiwa besar. Ya, kalau memang dia sudah bertobat, ya, kalau memang dia sudah bertobat, maka datang terang-terangan. Kalau Allah menunjuki orang yang kita gibahi ini tadi, nah, ya itu yang kita harapkan, dia maafkan sudah. Kalau dia tidak maafkan sudah. Kalau Allah tahu niat kita baik, nah, kita jujur dalam bertobat, maka Allah yang akan menanggungnya. Ya, Allah yang akan menanggungnya. Nah, nah ini satu rangkaian semua ya, satu rangkaian ikhlas karena Allah kemudian menyesal ya, tumbuh. Nah, ketika dia tahu dia menyesal, dia akan segera berhenti kalau jujur penyesalannya itu. Kalau jujur misalnya itu tahu itu dosa jelek, perbuatan itu salah, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, ya, meruntuhkan muru'ah, dia akan segera berhenti. Nah, yang paling yang sangat membantu untuk hal itu, kita harus tahu bahwa semua dosa pasti mengotori hati, kecil ataupun besar. Itu yang menimpa kita. Itu yang menimpa kita. Kalau yang lain bisa juga menimpa, bukan hanya kita yang kena. Keluarga, anak istri jadi korban, pekerjaan jadi korban, maisyah kita jadi korban. Nah, itu buah. Makanya hati-hati. Jangan pandang remeh dosa. Bagaimanapun dia akan mengotori hati. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti, makanya seperti yang dikatakan oleh para ulama, maksiat itu akan melahirkan maksiat berikutnya. Dan ingat, yang berulang-ulang kita sebutkan, al-ma'asi baridatul kufri. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Bertahap orang itu untuk kafir, tidak langsung. Semakin terbiasa dia dengan dosa kecil, dia akan terbiasa dengan dosa besar. Kalau sudah terbiasa dengan dosa besar terus, nah, sebuah iman akan mudah dia melakukan kekejian, kemudian melakukan kedzaliman. Paling puncaknya jatuh ke dalam syirik. Nah, dan paling puncak lebih jahat lagi, keluar dia bisa dari Islam. Muncul ucapan-ucapan dia yang mencari dalil untuk perbuatan-perbuatan dia. Kan sudah bahaya itu. Nah, ini diingatkan oleh para ulama, al-ma'asi baridatul kufur, pos atau pengantar menuju kekafiran, selangkah demi selangkah. Makanya disebutkan oleh para ulama itu bahwa syaitan itu masuk untuk menjerumuskan kita lewat 6 pintu, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Paling besarnya kufur dan syirik, kemudian dosa bid'ah, kemudian dosa besar, dosa kecil, kemudian perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang mafdul. Nah, kalau sudah dia tidak mampu untuk masuk ini, baru dikerahkan tentaranya perang. 5 orang itu mati, ya, tentara Allah yang tadi mati dengan cara apa? Mungkin diusir atau mungkin dia difitnah. Kan terjadi perkara-perkara yang mafdul. Mafdul ini dia, nah, tidak bernilai, tapi senang kita mengerjakannya. Nah, ya, tidak bernilai. Ada yang fadil, ada yang lebih utama, itu dibiarkan. Kalau sudah seperti ini, setan akan senang. Dibiarkan terus. Nanti akan beranjak. Naik. Terus naik. Pada perkara-perkara yang mubah, terbiasa. Akhirnya ambil mubah. Nanti perkara syubhat. Sampai masuk pada perkara yang haram. Ya, bah. Akhirnya apa mudah? Dosa-dosa kecil. Terus. Nah. Tapi setan tenang. Kan sekarang juga dibalik, kalau sudah dia tidak mampu untuk menaklukkan manusia lewat kekufuran dan kesyirikan, lewat pintu bid'ah. Tidak mampu lewat pintu bid'ah, lewat pintu dosa besar. Ya. Lewat pintu dosa besar. Tidak mampu lewat di pintu dosa besar, lewat pintu dosa kecil. Kalau juga tidak berhasil, lewat pintu perkara-perkara mubah. Kan mubah kan enggak ada dosa, enggak ada pahala memang. Gak ada hukumannya kan berarti? Iya. Memang gak ada hukumannya. Tapi kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Nah. Makanya diketerangkan oleh Ibnu Qayyim. Syaitan itu membuka 70 pintu kebaikan untuk menjatuhkan kita ke dalam satu pintu kejelekan. Kita mengira itu kebaikan, tapi ternyata, nah, nyimpang. Bisa jadi. Baik. Nah, pahami bahwa sekecil apapun dosa itu berbahaya bagi, bukan bagi fisik, bagi hati kita. Kalau sudah hati itu, nah, mati, jangan harap lagi. Ya, apalagi thalabatul ilmi. Kalau hati itu sudah kotor, sudah hitam, antum mau menghafal apa? Nah, oh masih bisa hafal. Nah, jadi hujjah alaikum. Coba antum pahami, kalau memang iya, antum hafal. Tidak ada, tidak akan hafal. Tidak akan paham. Kalaupun dia hafal, tidak akan paham. Karena dosa. Nah, maka tinggalkan ya. Kita yang masih banyak berbuat salah, kita hati-hati mohon ampun kepada Allah. Segera berhenti dan segera usahakan untuk mencabutnya, menghentikannya dan memperbaiki diri. Ar-Rabiq ya, terkait dengan juga semuanya. Wa anja'zima ala alla ya'udha. Kalau dia betul-betul sudah menghentikan karena ada penyesalan karena Allah, maka dia pasti akan bertekad. Tahu ini jelek, tahu ini salah, dia tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan. Nah, dia tahunya menyesal. Kalau menyesalnya itu tadi jujur. Nah, penyesalannya itu jujur. Dia bertekad tidak akan mengulangi. Nah, di sini dibuat istirahat oleh Syekh pertanyaan. Apakah syarat Allah ya'ud? Jadi syarat Allah ya'ud. Nah, jadi pilihan. Yakni tekad. Apakah syarat taubat itu tekad untuk tidak mengulangi atau memang tidak boleh mengulangi? Mana yang betul? Ala ya'zima ala Allah ya'ud. Artinya punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kenapa demikian? Karena kita manusia. Kenapa kita manusia? Di awal Hasan beliau sudah menerangkan kita menjelaskan dari hadis Rasulullah SAW. Kulam kulu bani Adam khata'un. Sifat mubalaghah yang menunjukkan sering dan banyak. Pasti salah. Jadi salah itu bukan aib. Ya bukan jelek. Yang jelek itu kalau berlarut-larut dikasih tahu enggak mau tahu. Enggak mau berubah, itu yang susah. Sudah tahu itu salah masih juga dilakukan. Enggak mau peduli. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau memang salah, yang tahu itu salah. Tahu ini salah? Salah. Iya, terus bagaimana? Ya dirubah. Orang yang cerdas tentu dia akan berhenti. Namanya dikatakan orang yang berakal itu akil. Kenapa? Kenapa dinamakan akil? Akal itu yaqilu sahibahu an yakhtarahu. Nah, dia akan menahan. Akal artinya iqal dari kata ikat. Kenapa dikatakan yang mengikat sorban itu apa? Iqal namanya ya. Sorban yang orang Saudi yang putra, kan ada hitam itu kan? Itu namanya iqal. Itu untuk ikat supaya putranya tidak jatuh. Itu iqal. Dia menahan orang yang memilikinya dari bahaya. Itu akil, orang yang akil. Apa yang membahayakan? Yang membahayakan dia, ya sehingga dia terlempar dari jalan Allah itu yang berbahaya. Nah, fala ayazima ala alla yaud. Bertekad dia itu tidak akan mengulanginya. Ya, tekad itu tidak mengulanginya. Tahu ini salah, dah. Ya sudah. Tapi kadang-kadang kena hukum cuma nah, atau misalnya apa? Tahu itu salah, nanti cari kesempatan untuk bikin lagi. Ini yang susah. Dan ini berarti dia belum jera yang seperti ini. Dan itu belum berarti belum taubat. Nah, kalau kita dalam keadaan lalu belum taubat, namanya belum bertaubat. Tapi kalau dia betul-betul menyesal, dia berhenti karena takut dan malu kepada Allah, tahu itu jelek, salah, kemudian dia menyesal, kenapa saya lakukan, kemudian dia berhenti langsung. Saat itu juga dia tinggalkan, dia lepaskan, dia buang, dia keluar dari tempat yang mengandung dosa. Nah, kemudian dia tekad, ini karena ini salah, malu, saya talibul ilmi, saya talabatul ilmi. Tidak pantas yang seperti ini. Ya, tidak pantas yang seperti ini. Saya tidak akan lakukan lagi. Kemudian jatuh lagi, ya, tidak masalah. Tobat lagi, gitu loh. Karena salah itu nah, tabiat manusia. Tabiat manusia. Nah, makanya diterangkan oleh beliau sini, li'anna kalau qulta syartun syarat tobat itu alla ya'uda, tidak akan kembali, summa ada maratan tsaniyah, batalat taubatul ula. Kalau dikatakan syarat taubat itu adalah tidak boleh kembali melakukan dosa, Maka kemudian kalau orang itu jatuh ke dalam dosa padahal dia sudah bertobat, berarti apa? Tobatnya pertama tadi gugur, enggak sah. Lakin idza qulta al-azmu ala alla ya'uda sihhatit taubah. Tapi kalau kamu katakan ini syarat tobat itu adalah bertekad. Tekad itu lebihan dari niat ya. Nah, tekad untuk tidak akan mengulangi lagi, baru dia sah tobatnya. Ya, baru sah tobatnya. Apalagi ada penyesalan, tampak dia betul minta ampun kepada Allah. Dia perbaiki diri, dia mendekat kepada Allah dengan salat-salat sunnah, salat fardunya dia kerjakan. Perkara-perkara yang haram dia tinggalkan, dia tambah dengan salat-salat sunnah. Tampak dilihat oleh Allah, maka mungkin diterima oleh Allah taubatnya. Kan kalau di antara tanda-tanda taubat nasuha itu dia buat, nah sebagaimana dia buat senang tubuhnya dengan kemaksiatan, dia harus cicipkan tubuhnya itu dengan pahitnya ketaatan, beratnya ketaatan, itu baru nanti dia taubat. Qala thumma adna in ada marratan tsaniyah, kalau misalnya dia kembali melakukan ihtaja ila tajdidi taubatin, maka perlu dia memperbaharui taubat lagi lidzan bisan, untuk taubatnya dosa yang kedua. Dosa pertama ngambil punya orang, nyesal dia kembalikan dan dia minta ampun kepada Allah, karena enggak ada orang yang tahu pun, misalnya dia kembalikan karena Allah, dia mohon ampun kepada Allah, nah taubat dia tekad tidak akan mengulangi. Bulan, dua bulan ngambil lagi, taubat lagi, enggak masalah. Tobat lagi. Nah, tobat yang pertama, nah, insya Allah dia sudah menyesal, sudah dia kembalikan, sudah dia tobat dan, nah, kemudian dia berhenti, tidak akan mengulangi lagi, tekad dalam hatinya. Tapi jatuh lagi, tobat lagi. Idan idza azima atau idza azama alla ya'uda sihhati taubat, wa in kana mutaraddidan hal tuqbal taubatuhu? La. Nah, jadi kalau dia jadi dengan demikian, kalau dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka sah taubatnya. Terus bagaimana kalau mutaraddid, ragu? Nah, ini kalau orang yang, nah, himmahnya kurang, tekadnya kurang, niatnya kurang, khasyahnya kepada Allah kurang. Sehingga dia untuk udah menyesal misalnya, misalnya sedikit, kemudian dia berhenti dari dosa tersebut, tapi ragu-ragu. Nanti gimana nanti ya? Berhenti enggak ya? Lakukan lagi atau enggak ya? Nah, seperti ini tidak diterima taubatnya. Betul-betul dia tekadkan. Walaupun nanti ke depannya dia kan enggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia bertekad tidak akan saya ulangi lagi. Tidak akan saya ulangi lagi. Ini sudah cukup untuk menjadi alasan menyatakan sebagai sebab syarat bahwa taubatnya, ya ini tanda bahwa taubatnya diterima oleh Allah insyaallah. Li'annahu lam ya'zim. Kenapa dia tidak diterima taubatnya? Karena dia tidak bertekad ala alla ya'uda, untuk meninggalkan atau berhenti dari dosanya, untuk tidak mengulanginya. Wala budda an ya'zima ala alla ya'ud. Jadi dia harus punya tekad untuk tidak mengulangi dosanya. Punya tekad. Nah, tahu, tapi yang paling penting itu pertama kita ketahui bahwa dosa itu bahaya, jelek. Ya, Allah tidak suka. Ya, nah, jiwa orang mukmin itu terlalu mulia untuk dikotori. Ya, ingatlah musuh Allah syaitan itu sangat senang kita bersama dia. Kita kenali musuh kita itu jelek, ya. Dia senang untuk kita menjadi sengsara, untuk menjadi hina bersama dia dalam neraka, menjadi orang yang jauh dilaknat juga oleh Allah pasti. Namanya musuh, bagaimanapun dia pasti akan berusaha untuk menjatuhkan lawannya, musuhnya, iya kan? Siapapun dia, orang yang dia tidak senang, orang yang tidak senang dengan kesenangan orang lain, maka orang ini musuh bagi dia. Siapapun itu, maka hati-hati. Dan kita ingat bahwa syaitan adalah aduun lana. Syaitan adalah musuh kita. Maka yang Allah ingatkan, antum sayang, masya Allah, semuanya baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat, iya kan? Tadi siang juga. Nah, apa kata Allah tentang syaitan? Nah, apa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Iya kan? Tapi turutan juga bisikan di godaannya kita ikuti. Orang yang berakal pasti dia akan waspada bagaimana caranya dia bertahan untuk tidak dikelabui oleh musuhnya. Dan setan itu pembaca syariat. Gambarkan lagi, munculkan sebagian kisah. Jadi syaitan itu adalah anjingnya manusia. Bagaimana kalau anjing itu dengan kita? Kalau di tangan kita ada makanannya, itu dia akan ngejar kita terus kan? Pernah gak dikejar anjing? Dia akan ngejar ngintil terus, gonggong terus, minta supaya apa? Roti atau nasi ataupun makanan dari tangan kita itu dilemparkan untuk dia. Syaitan seperti itu. Ketika ada makanan dia dalam hati kita, dia akan terus bersama kita. Dia akan terus bersama kita. Terus bagaimana? Minta tolong kepada penguasa dan penciptanya. Ta'awud Rabbi, a'udhu bika min hamazati syayatin, wa a'udhu bika Rabbi ayyah burun. Surah apa itu? Al-mu'minun hafal semua kan ya? A'udhu billahi minasyaitan rajim, hafal semua kan? Coba betul-betul minta kepada Allah pasrah kita. Enggak mungkin kita mampu. Syaitan ini, kalau dengar dari Israelia kisah-kisahnya, subhanallah, sombong luar biasa. Antum tahu yang diutus menggoda kita semua? Bukan dia, bukan iblis. Anak buahnya, kroconya. Nah, ya, terlalu hebat, terlalu merendahkan dia kalau dia sendiri turun tangan. Jadi yang kita hadapi kroconya, sudah seperti itu. Apalagi kalau dia turun tangan, alhamdulillah. Ya, hanya Allah tempat kita berlindung. Para syaitan, anbiya lawannya soalnya, banyak dia seringnya enggak. Kita berlindung pada Allah dan kegiatannya. Dan tentaranya. Banyak-banyak sering doa. A'udzubillah, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika Rabbi ayyah turun. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabb. Jangan sampai mereka mendatangi. Bukan itu artinya kan? Nah, sebelum dia hadir, kita sudah minta perlindungan. Nah, paling penting lagi, ya, jadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu doa-doa seperti itu baru ampuh kalau kita pun juga hatinya bersihnya kekuatan. Kalau enggak seperti busur ya, kendor salinya. Ya. Enggak melesat. Nah, itu kita bersihkan hati ya, dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakitnya, jauhi sekuat-kuatnya ya. Nah, maksiat minta ampun kepada Allah. Nah, kita sudah lewat berapa kali ini puasa-puasa sunnah. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu, dosa setahun yang lalu akan datang tambah lagi Muharram. Masya Allah. Nah, padahal dalam hadis Rasulullah, puasa-puasa amalan-amalan wajib itu yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil. Idza tunibat al-kabair. Kalau dijauhi dosa-dosa besar. Ini sekarang kita mengandalkan puasa sunnah untuk hapus kesalahan kita. Seperti apa amalan kita sehingga innal hasanat yudhibna sayyiat? Memang itu benar. Yakin innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Tapi seperti Abu Yusuf hati kita. Nah, takutnya kita terhadap dosa. Semakin besar dosa itu dalam pandangan kita walaupun kecil, itu kecil di hadapan Allah. Tapi semakin kecil dosa besar dalam pandangan kita, besar di dalam pandangan Allah. Jauh lebih dahsyat. Maka jangan meremehkan dosa. Nah, kita perbanyak minta ampun. Nah, ini Ramadan masih lama. Safar, Rabiul Awal, Nafil, Jumadil Awal. 8 bulan lagi. Ya, 8 bulan lagi. Akankah kita ditipu oleh syaitan? Nah, Ramadan ke Ramadan itu kafarah bima bainahuma. Kafarah bagi dosa-dosa di antara keduanya. Idza jutunibat kaba'ir. Kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jauhi semampunya. Ya. Nah, minta ampun kepada Allah agar dilindungi oleh Allah. Nah, ta'awun kita, saling doa. Ya, saling doa dalam sujud banyak-banyak doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Banyak-banyak doa dalam sujud, baca doa kepada Allah. Nah. Nasallallahu alaihi wa sallam.